Messi gak keluar dari CCR untuk Piala Dunia. Yang telah diisikan ibadah sama kita. Tibalah waktunya kita semua sama-sama berkumpul rayakan pesta dunia. Pesta sang juara dari seluruh dunia berlomba menuju satu juara. Semua akan jadi saksi Piala Dunia. Siapkan diri berjuang untuk menang, karena inilah waktu dan tempatnya. Serahkan semua semangat terdalam, semangat sang juara, juara dunia. Leo, Leo, Leo, tibalah waktunya kita semua sama-sama berkumpul rayakan pesta dunia. Yeah. Gerakan semua.